بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله. Kita masih mempelajari pembatal keislaman yang ke-8, yaitu menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir, untuk memadaratkan kaum muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dan barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, maka sungguh ia merupakan bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, awalul ayati, awal ayat tersebut adalah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai wali-wali. Ayy, yaitu maksudnya, la tatawallawhum, la bimudhaharatin, wala bimahabbatin, wala bimu'awanatin. Yaitu janganlah kalian berloyalitas kepada mereka, tidak dengan menolong mereka, tidak pula dengan mencintai mereka, tidak pula dengan membantu mereka. Wa may yatawallahum minkum. Dan barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, ya'ni minal muslimina, di antara kalian yaitu di antara kaum muslimin, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, maka sungguh ia merupakan bagian dari mereka. أي يَكُونُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ, yaitu merupakan bagian dari orang-orang Yahudi dan Nasara. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى رِدَّتِهِ, dan ini merupakan dalil yang menunjukkan kemurtadan pelakunya. Thumma qala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allaha la yahdil qawmaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Fasammahum zalimina. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka sebagai orang-orang yang zalim. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, التاسع, pembatal keislaman yang ke-9, من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم kama wasi'al khadiral khuruju an syari'ati Musa alaihi salamu fahuwa kafirun. Barang siapa meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh baginya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka dia kafir. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan التاسع pembatal keislaman yang kesembilan من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang membolehkan bagi seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin. Dan Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk taat kepada beliau alaihi salatu wassalam bagi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmah bagi alam semesta ini. "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Faman lam yastajib lirrasuli wa yattabi' hadzal rasula fa huwa kafirun. Maka barang siapa yang tidak menjawab seruan Rasul alaihi salatu wassalam dan tidak mengikuti Rasul ini alaihi salatu wassalam, maka dia kafir. Sawa'un akana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan, sama saja apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi au ayya millatin kana atau beragama apapun ia. Li'annahu bibi'satihi awjaballahu ta'atahu wattiba'ahu. Karena sesungguhnya dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk taat kepada beliau dan mengikuti beliau. وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ. Dan barang siapa yang berada di atas agama Yahudi dan Nasrani, فَإِنَّهُ قَدْ نُسِخَ بِبِعْثَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka sungguh, agama tersebut telah dihapus dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. فَلَا يَسْعُ أَحَدًا أَنْ يَخْرُجِ عَنْ طَاعَتِهِ. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari ketaatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Amma khurujul Khadiri an ta'ati Musa. Adapun keluarnya Khadir dari ketaatan kepada Nabi Musa alaihi salam. Falianna Musa lam yursal ilal Khadiri. Maka karena sesungguhnya Musa alaihi salam tidaklah diutus kepada Khadir. لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل. Karena sesungguhnya risalah Nabi Musa alaihissalam khusus bagi Bani Israel saja. Dan Khadir bukanlah termasuk Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Dan ingatlah, tatkala Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menggangguku? Padahal sungguh kalian mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Farisalatu Musa alaihi salamu li bani Israel. Maka risalah Musa alaihi salam ditujukan bagi Bani Israel. Ma hiya 'ammatun li jami'in nasi. Risalah Nabi Musa alaihi salam tidaklah umum bagi seluruh manusia. Falidhalika al-Khadir kana ala ibadatin lillahi. Maka karena itulah Khadir tatkala itu berada di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح. Dan para ulama berbeda pendapat tentang Khadir, apakah beliau adalah seorang nabi atau seorang yang saleh, ala qaulaini, dalam dua pendapat. Al-qawlul awwalu, pendapat yang pertama, innahu nabiyyun. Bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizatin. Karena sesungguhnya Khadir melakukan berbagai perkara yang tidaklah perkara-perkara tersebut melainkan mu'jizat-mu'jizat. Mithlu kharqihi lis-safinati, seperti tatkala Khadir melubangi kapal. Wa mithlu dhabhihi al-walada, dan seperti tatkala Khadir menyembelih seorang anak. Wa mithlu iqamatihi al-jidar alladhi yuridu an yanqadha, dan seperti tatkala Khadir menegakkan kembali dinding yang ingin untuk roboh. Hadhihi umurun mu'jizatun, Ini adalah perkara-perkara mukjizat, yaitu tanda-tanda kenabian, li'annaha mabniyatun 'ala asya'a mughayyabatin. Karena sesungguhnya perkara-perkara tersebut dibangun di atas perkara-perkara ghaib. Wal mu'jizatu la takunu illa li nabiyyin. Sedangkan mu'jizat-mu'jizat tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang nabi. Wa aslu qissati Musa alaihi salam ma'al Khadiri. Dan asal kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khadir adalah anna Musa alaihissalatu wassalamu khataba fi Bani Israel. Bahwasanya Musa alaihissalatu wassalam berkhutbah kepada Bani Israel. Fasa'aluhu hal hunaka a'lamu minhu. Lalu Bani Israel bertanya kepada Musa alaihissalam, apakah di sana ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya, yaitu daripada Musa alaihissalam? Faqala la. Maka Musa alaihissalam mengatakan tidak. Fa'auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fi ardi kadha wa kadha. Indahu min al-ilmi ma laysa indaka. Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadanya bahwasanya di sana ada seorang hamba di bumi demikian dan demikian yang memiliki ilmu yang tidak ada padamu. Fadhahaba Musa alaihi salatu wassalamu ila hadzal rajuli yadlubu dhalikal ilma. Maka Musa alaihissalam pun pergi menuju laki-laki ini mencari ilmu tersebut. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hat ta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba. Dan ingatlah tatkala Musa alaihissalam berkata kepada pemuda yang bersamanya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun lamanya. Safar, beliau bepergian jauh. Falamma balagha majma'a bainahuma ila akhirih. Maka tatkala keduanya telah sampai tempat bertemunya dua lautan, sampai akhir ayat. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Lalu keduanya mendapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmah dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa alaihissalam berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian petunjuk yang diajarkan kepadamu?